Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmid din. Amma ba'an. Ikhwani wa akhwati fillah, ayuhal mustamil kiram wal musyahidun ahibba, para pendengar Radio Raja dan para pemirsa TV Raja di mana saja antum berada. Alhamdulillah kita dapat kembali dalam kajian rutin kita yaitu ta'limul lugha arabiyyah. Wa qabla kulli syai' samihna, mohon dimaafkan kerana pelajaran ini tertunda atau terputus selama lebih kurang 3 kali pertemuan. Kena disebabkan insyaAllah terkait dengan uzur syar'i insyaAllah. Mudah-mudahan terputusnya atau tidak ada pertemuan dalam 3 kali pertemuan tidak menurun semangat untuk mempelajari ajaran agama kita yaitu terkait dengan ilmu an-nahwi. Salah satu ilmu yang sangat penting untuk kita kuasai. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Akhina Ustaz Ihsan terkait dengan latihan. Kita sudah masuk kepada latihan yang kedua. InsyaAllah kita akan masuk kepada latihan yang ketiga. Latihan ini terkait dengan satu kaedah yaitu idhafatul muthanna au jam'il mudzakkar salim, yaitu penggabungan kata muthanna. Kata muthanna adalah kata yang menunjukkan dua, ma yadullu isnan au isnatain, menunjukkan dua, atau jama' mudzakkar salim, yaitu bentuk jama' plural beraturan untuk laki-laki yang diakhiri oleh waw dan nun atau ya dan nun. Nah, jika ini digabungkan, maka syaratnya adalah hazfun nun, membuang huruf nun. Nah. Baik, sebelum kita masuk kepada latihan ketiga ini, ada baiknya saya jelaskan kembali dengan contoh misal. Nah. Baik, kita ingin menggabungkan kata yaitu masalan kitab. Kitabani, dua kitab. Nah, kitabani, dua kitab. Kita gabungkan dengan kata al-walad. Al-waladu, kitabani, al-walad. Digabungkan menjadi satu. Nah. Ta'rif Abdul Wahab, ya Bunai. Nah, madha naqul? Kitab al-walad. Nah, syakil, syakil, harf kitab akhir. Kitab al-waladu. Ahsan, kitab. Taib, kaifan nun? Mahdhufa. Kitaba thumma al-waladi. Hadha mudhaf, yusamma mudhaf. Ma mana mudhaf? Yang digabungkan. Hadha mudhafun ilaihi, yang digabungkan kepadanya. Baik. Ini kata pertama dan ini kata yang kedua. Nah, kata yang pertama dalam bentuk musanna, ala sighati musanna. Tanda musannanya apa? Apa tanda musannya? Alif dan nun. Ai ziyada alif nun fi mufradihi. Al-asal, asal ada kitab. Al-asal kitabun. Ini asal. Bimana? Mufrad. Kitabun, sebuah kitab. Nah, untuk musanna, ziyada alif, thumma nun. Sara kitabani. Ada musanna. Au ziyada ya wa nun. Kitabun, kita, kitabai, ini juga musanna, kitabai ini. Cuma nanti pemakaiannya, kapan dipakai mus alif, kapan dipakai ya. Itu nanti kalau sudah masuk dalam kalimat. Nah. Masuk apa? Kalimat. Nah. Al-muhim, yang penting adalah ketika idhafah, nunnya dibuang. Nunnya dibuang. Sara kitabal waladi. Kalau pakai ya, kitabai al-waladi. Kitabai, kitabai, ianya ada, kitabai, kemudian apa? Kitabail waladi. Dibaca kitabail waladi, karena dikasrakan liltiqa'u sakinain, karena sukun ini sukun. Ketika diwasal dibaca kitabail waladi. Itu hanya qira'ah, cara membaca saja ketika wasal. Ma'ana asal, padahal asalnya adalah sukun. Nah, kitabail waladi. Nah, ini namanya musanna ketika digabungkan. Taib. Misal akhir ya Abdul Wahab, hati misal akhir. Musanna baitun. Baitu Muhammadin. Baitu Muhammadin. Taib musanna baitun. Baita Muhammadin. Nah, baita Muhammad. Al-asal baitani. Baitun, baitun, baitani. Ini musanna. Baitani. Kemudian Zaid gabung dengan kata Muhammadun. Sara baita Muhammadin. Nah, baita Muhammadin. Inilah penggabungan idafatu musanna, menggabungkan kata musanna. Syaratnya apa? Hazfun nun. Baik, misal jama'. Nakul jama' mudzakkar salim, muwazzaf. Mana muwazzaf ya Abdul Wahab? Pegawai. Taib. Masalan muwazzafun. Pegawai. Nah, berapa orang ini? Satu orang, syakhsun wahid. Muwazzaf, seorang pegawai. Taib, kita gabung dengan kata masalan pegawai ma'had. Mana ma'had? Lembaga. Pegawai ma'had. Apa jadinya? Kalau digabung? Muwazzaful ma'had. Nah, muwazzafu. Apa yang berubah? Tanwin. Muwazzafun. Ketika digabung, tanwinnya dibuang. Muwazzaful ma'hadi. Kata ma'hadu jadi ma'hadi. Karena mudhaf ilaih, hukumnya apa? Majrur. Tanda jarnya kasra. Di sini kasra. Muwazzaful ma'hadi. Ini katakan penggabungan kata. Tapi sekarang muwazzafnya banyak. Para pegawai banyak. Kalau banyak jadi bagaimana? Muwazzafuna. Muwazzafuna. Ahsanta ya Abdul Wahab. Muwazzafuna. Naam. Muwazzafun. Nah, ini namanya jama' mudzakkar salim. Atau jama' plural. Banyak. Mudzakkar laki-laki. Kenapa pegawai ini laki-laki? Kalau pegawai perempuan, muwazzafatun. Pakai ta'nits. Ini apa? Mudzakkar laki-laki. Kemudian beraturan. Kenapa dikatakan beraturan? Karena tidak ada perubahan susunan kata. Afan, susunan huruf. Tidak ada perubahan. Harfu awal, mim. Harakatnya sama. Waw, waw. Dha, dha. Sa, fa, fa. Ada perubahan susunan? Enggak ada. Harakatnya tidak ada perubahannya. Ini katakan jama' beraturan. Mudzakkar untuk laki-laki. Salim itu beraturan. Jadi jama'u mudzakkarin salimun. Jama' beraturan untuk laki-laki. Jadi muwazzafuna pegawai laki-laki. Nah, kita gabung dengan kalimat apa? Ma'had tadi. Mada naqul? Muwazzafu. Nah, muwazzafu. Muwazzafu. Iya. Apa yang dibuang? Nun. Muwazzaful? Ma'hadi. Nah, ini dikatakan jama' mudzakkar salim ketika idhafah dibuang nunnya. Baik. Ini jama' mudzakkar salim ziyadah waw nun tambahan waw nun. Atau tambah ya dan nun. Ya dan nun. Muwazzafina. Ini sama. Tetap jama' mudzakkar salim. Cuma penggunaannya nanti akan berbeda. Kapan muwazzafuna, kapan digunakan muwazzafin. Itu kalau sudah masuk dalam kalimat. Ya. Kita belum bahas tentang itu. Ya. Nanti lihat dalam contoh. Nah, ini hanya penggabungan. Kita gabung ini dengan ma'had. Mada naqul? Muwazzafina. Muwazzafil ma'hadi. Naam. Muwazzafi. Nah, ianya. Nah, ini dia. Ya, muwazzafi al-ma'hadi. Nah, ini kan jamak mudzakkar salim ketika diidhafah dibuang nunnya, hazfun nun. Itulah kaidah as-sabiqah, kaidah yang lalu yang sudah kita jelaskan. Ini hanya sekedar murajaah kembali agar tidak lupa. Taib, nadkhul fi tamrin as-salis atau tadrib as-salis istakhrij. Taib, iqra ya Abdul Wahab. Istakhrij min ad-dars al-asma' al-muthanna. Asma'a, itu maf'ul bil istakhrij. Min ad-dars al-asma' al-muthannat. Naam. والمجموعه جمع مذكر سالما المحذوفه نعاد pada majmu'ah ya نعاد pada majmu'ah المحذوفه نونها للاضافه. طيب ترجم bisa terjemahkan keluarkan dari pelajaran. Nah, pelajaran berapa nih? Kembali pada pelajaran at-tasi, pelajaran lalu, pelajaran ke-9. Apa yang dikeluarkan? Isim-isim. Nah, isim itu objek, makanya al-asma'a maf'ul bi objek. Isim-isim musanna dan jama'. Jama', majmu'atu jama'. Jama' apa ini? Dijelaskan. Jam'a mudzakkarin saliman. Yaitu jama' mudzakkar salim. Yang dibuang. Al-mahdhufata nunuha. Yang dibuang apa? Nunnya. Lil idafah, karena idafah. Baik, idan na'ud ila nas. Na'ud ila nas. Tak ada masuk telepon? Fadhil Ustaz Ihsan. Kita akan berikan kesempatan pendengar dan pemirsa Raja TV di tamrin yang pertama ini, di kesempatan malam ini, tamrin atau latihan yang ketiga. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung dan mungkin baru menyimak kajian kita di latihan ketiga di halaman 77 di 0218233661 kamera alat. Untuk nomor telepon interaksi di 0218233661. Silakan Anda bisa membuka, dan bagi Anda yang belum memiliki buku, Anda bisa melihat di layar kaca televisi Anda. Perintahnya adalah mengeluarkan dari nas yang terdapat di latihan ke-9, ya, isim-isim yang musanna dan juga yang jama' yang nunnya dibuang karena idhofah. Ya, sebagaimana yang tadi dijelaskan seperti contoh oleh Ustaz di papan tulis, silakan di 0218233661. Kita akan angkat satu telepon yang pertama, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Nah. Taib, di Bekasi Ummu ya. Ahlan. Taib. Nah. Ahlan, silakan. Ahlan. Ya, di langsung aja Ustaz. Iya. Yeah. Coba baca dulu nanti keluarkan. Ya. Nah, ad-darsitas yang aina qalama ya. بصوت عال أرأيتم قلمي يا إخوان ها هما الذان يا أستاذ هما تحت حقيبتك هاتوا دفاتركم يا إخوان يسلم لكل واحد منكم دفترين دفتر النحو ودفتر الصرف الطلاب يسلمون له دفاترهم دفاتر أين دفترك يا هشام sallamtuma laka ams. Baik, yakfi. Baik. Aina musanna au jama' mudzakkar salim al-mahdhufata nunuha, yang dibuang huruf nunnya li idafa. Qala maya. Baik. Mudaf kepada apa ini? Mudaf kepada dhamir ana. Dhamir ya mutakallim. Ya, qala maya. Baik, ini marfu au mansub kata qala maya? Marfu. Ma ala trafihi? Alamat trafi hadfun dan Ustaz. Tadulu. Kelamaan libur Ustaz. Kelamaan libur ya. Iya. Untuk yang dibuang dan kan ona hadfun. Yang ditanya adalah alamat trafi. Tanda rafa. Tanda. Buang nun itu bukan tanda rafa. Alif Ustaz. Ah. Alif apa Ustaz? Kalau tanda rafa buang nun itu hanya pada i'rab Ustaz. Tanda i'rab nun itu hanya pada apa? Af'alul khamsah. Iya, itu pun buang nun itu bukan kena marfu. Nah, Ustaz. Baik, mana tanda rafanya? Alif. Banyak alif ya. Iya. Jadi ada qal. Asalnya apa? Ma asluhu? Asalnya apa? Qalamani. Ya? Qalamani. Qalamani. Nah. Jadi qalamani. Kalau pakai alif ketika rafa. Nah. Kalau mansub? Mansub qalamaini. Qalamaini pakai iya. Nah. Jar? Jar qalamaini. Qalamaini juga. Nah. Jar pakai iya. Nah. Nah, di sini pakai alif. Kenapa dia pakai alif? Kenapa enggak pakai iya? Qalamaiya. Karena bukan apa, tidak mansub dan tidak majrur. Ya jelas lah, tidak mansub tidak majrur ya marfu. Yang ditanya itu adalah limadha. Kenapa? Nah, Ustaz. Kenapa dia harus pakai alif di sini? Kenapa tidak pakai ya? Dipakai ya. Aina qalamayya. Nah, babnya begitu. Hal hadza sahih, aina qalamayya? Nah, Ustaz. Kenapa tidak pakai ya gitu? Iya, kenapa enggak pakai ya? Nah, ini kembali pada penggunaannya. Nah, sama seperti apa? Kitabun, kitaban. Nah. Hadza kitabun. Kenapa enggak hadza kitaban? Nah, kitabun marfu, kitaban mansub, ya kan? Nah. Kenapa enggak dikatakan hadza kitaban? Kenapa mesti hadza kitabun? Ya, apa jawabannya yang ini Ustaz ya? Enggak, coba jawab ini dulu. Hadza kitabun. Kitabun jadi apa? Karena sebagai khabar. Khabar. Nah, khabar hukumnya apa? Marfu. Marfu, ya. Karena khabar mau enggak ada khabar mansub, ha? Nah, Ustaz. Makanya salah kalau dikatakan bang hadza kitaban. Nah, Ustaz. Nah, demikian lebih kurang pertanyaannya. Kenapa di sini aina qalamaya pakai alif? Kenapa enggak qalamaya? Ha? Jadi jawabnya karena kedudukannya sebagai khabar gitu Ustaz. Marfu. Ini Ustaz. Menjawab atau bertanya? Jawab. Menjawab. Nah, jangan Taib. Hadza laysa khabar, hadza mubtada muakhar. Iya. Mana khabarnya? Aina isim istifham. Seperti aina ini menunjukkan tempat dzaraf, itu diirab sebagai khabar, bukan mubtada. Diirab sebagai khabar. Jadi khabarnya didulukan. Kenapa didulukan khabarnya? Karena dia isim istifham. Isim istifham mesti diawali. Nah, enggak bisa. Enggak bisa apa? Ya, aina. Qalamaya aina. Nah. Aina qalamaya. Aina Muhammadun? Enggak bisa Muhammadun aina. Nah. Ya kalau bahasa sehari-hari terlepas berkaedah ya boleh-boleh saja. Nah. Iya kan? Tapi itu menyalahi kaedah. Nah. Ya, seharusnya bahasa yang baik harus sesuai dengan kaedah. Nah. Sama seperti bahasa kita kan? Bahasa yang Indonesia yang baik adalah sesuai dengan kaedah bahasa kita. Demikian juga bahasa Arab, bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan kaedahnya. Nah, di sini isim istifham harus letak di awal. Aina qalamaya. Nah, sekarang tiba pertanyaan, kenapa enggak aina itu sebagai subjek mubtada? Karena dia menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Zaraf, waktu atau tempat. Nah, aina itu menunjukkan tempat. Zaraf. Iya. Maka dia diarabkan sebagai apa? Khabar. Kalau itu apa? Qalamaya mubtada muakhar. Marfu ala tarafi alif. Li annahu musanna. Iya. Baik, selanjutnya? Selanjutnya qalamaya Ustaz. Qalamaya. Ara'aitum? Ara'aitum qalamaya. Qalamaya, hadza musanna. Yakin musanna itu? Nah, Ustaz. Yakin? Dia dari mana tahu itu musanna? Tahu musanna dari itu, dari ya bertasydidnya. Ahsan, ya-nya bertasydid. Kalau seandainya dia bukan musanna, tentu bacanya apa? Qalami. Qalami. Iya kan? Nah. Qalami kitabi. Kan gitu. Nah. Ara'aitum kitabi? Nah. Ara'aitum qalami? Nah. Berapa fa'na itu ara'aitum qalami? Coba saya tulis dulu. Ini juga perlu nih, hati-hati. Nah, afwan saya tulis dulu. Ya. Tusyahidina tilfas ya, Ma. Alhamdulillah. Baik. Ara'aitum qalamaya. Ara'aitum qalami. Nah. Ini berapa penanya? Satu. Apakah kalian melihat penaku? Ini qalam. Ini mufrad. Gabung pada ya, jadi qalami. Nah. Ara'aitum kitabi? Nah. Ara'aitum qalami wa kitabi. Nah. Ini apa? Mufrad. Tapi kalau dia musanna, ya. Apa musanna qalam? Qalamani. Qalamani. Nah. Nah, karena dia sebagai apa? Objek maf'ul bi harus dia mansub. Nah, isim musanna tanda nasabnya bukan alif tapi apa? Ya. Makanya qalamai. Nah. Kan qalamaini, ya kan? Naam. Ini asalnya. Qalamaini. Qalamaini. Iya. Qalamaini. Betul? Nah, lalu masukkan ya yang mutakallim bersukun. Apa kaidahnya yang sudah kita pelajari? Buang huruf nun. Iya kan? Iya, Ustaz. Nah, hasfun nun. Nah, setelah dibuang, masukkan ya ini. Nah, masukkan ya ini ke sini. Nah, kita masukkan dulu ya-nya. Apa adanya, tidak kita ubah dulu. Nah, apa yang terjadi? Ya-nya dua, Ustaz. Ya-nya dua. Ini ya apa ini? Ya pertama? Ya pertama, ya musanna. Ya musanna alamatul nasbi. Alamatul? Alamatul nasbi. I'rab. I'rab, Ustaz. Amana alamatul i'rab? Tanda i'rab. Tanda i'rab, nah. Ya, ini sebagai tanda i'rab. Dia musanna, apa? Mansub, tandanya apa? Tanda i'rabnya apa? Ya. Ternasabnya? Ya. Ya. Tanda ya. Yang kedua, ya ini apa tadi? Ya mutakallim. Ya mutakallim, arti saya beda ini. Nah, nah bentuknya sama-sama ya, sama-sama sukun, tapi ini bukan arti saya, ini arti saya. Hmm. Nah, ya bertemu dua sukun, ya kan? Nah. Kemudian hurufnya sama, sama-sama apa? Ya, walaupun beda. Bedanya apa? Ini dhamir, ini tanda i'rab, tapi hurufnya sama-sama ya. Lalu itu bagaimana solusinya? Diidghamkan. Masukkan ya pertama kepada ya kedua atau ya kedua masuk pada yang pertama. Terserah, yang penting digabungkan idgham. Nah. Kalau sudah digabungkan bagaimana digabungkan? Di menunjukkan dua apa? Ditasydidkan. Tasydid. Iya, bahwa ya itu badu dua. Nah. Ya, tasydid. Enggak mungkin tasydid ini kalau tasydid apa? Sama saya dengan sukun. Makanya di baris patahkan lil tika usakin bertemu dua sukun difathahkannya. Jadi apa? Qalamayya. Nah itu dia. Qalamayya. Bukan kasrah ya Ustaz ya. Oh bukan. Bukan kasrah. Memang aturnya harus fathah Ustaz ya. Fathah. Nah. Kenapa fathah? Fathah harakat akhaf. Lebih ringan. Lebih ringan. Iya. Nah, apalagi ya. Ya itu kalau berdhamma dengan kasrah itu sakil berat. Makanya fathah. Fathah lebih apa? Ringan. Qalamayya. Mafhum? Beda ini. Ini ara'aitum qalama qalami? Apa kalian melihat penaku? Kalau ini apa? Ara'aitum qalamayya? Apa kalian melihat apa? Dua penaku. Wa dan dua kitabku. Wa kitabayya. Wa kitabayya. Nah, ini asalnya kitabaini. Jadi apa? Wa kitabayya. Nah, apakah kalian melihat dua penaku dan dua kitabku? Wa walidayya gitu. Nah, kenapa? Ara'aitum walidayya? Ara'aitum walidayya? Apa kalian melihat kedua orang tuaku? Nah. Mafhum apa? Fahim? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, barakallahu fiik. Afik barakallahu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya. Alhamdulillah, ini enggak ada pertanyaan ya. Biasanya ada susulannya pertanyaan. Baik, mafhum insyaallah, mafhum insyaallah. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Umma Fatimah. Di 0218233661 dan mungkin belum sempat terucap pertanyaannya, mungkin nanti akan nyusul lagi soal pertanyaan, insyaallah. Biasa Umma Fatimah itu ada pertanyaan setelah susulan tadi. Silakan bagi pendengar yang lain di 0218233661 masih pertanyaan yang sama, mengeluarkan isim musanna dan jamak dari nas yang terdapat di hiwar yang ke-9, pelajaran yang ke-9. Silakan. Halo. Mau kirim fax. Hey, Taib, mohon maaf. Kita ending sebentar, Taib. Kita berikan kesempatan bagi para pendengar yang ingin berinteraksi secara langsung di 0218233661. Dan mengingatkan untuk latihan yang ke-9, mohon maaf, pelajaran yang ke-9 di halaman 74. Di halaman 74. Baik, silakan. Halo. Iya, dengan siapa, di mana, akhi? Umatilah, Solo. Masya Allah, mohon maaf, Umu Abdillah di Solo. Terima kasih, Allah Fik. Silakan ya. Iqra, coba baca Al-Mudarrisu Hatu Dafatirakum. Coba baca dari situ dulu. Al-Mudarrisu. Naam. Hatu. Yang mana saat? Oh ya. Nah, hatu dafatirakum. Hatu dafatirakum ya ikhwani. Naam. Bisalimuli kullu wahidin minkum daftaro ini. Daftaron nahwi wa daftaron sorfi. Abdulabu bisalimuna lahu dafatirohum. Aina daftaroka ya Hishamu. Baik. Salam tuhuma laka amsi. Amsi. Assalam tali daftaroika ya ham ya majidu. Ini nasi tu an atia bima. Taib yakfi. Taib aina musanna mudaf ila. Aina musanna. Daftaron nahwi. Daftaron sarfi. Daftaran nahwi. Wa daftar as-sarfi. Yang mana musannanya? Daftarona an-nahwi. Daftaron nahwi. Ada daftara itu musanna itu, betul enggak? Coba diperhatikan bagus. Oh, bukan daftar. Bukan. Dari mana tahu bukan? Enggak ada alifnya. Enggak ada alifnya. Enggak ada alif atau tidak ada ya? Tidak ada ya. Ya, di sini kan menempat tempat nasab. Ya, ya, ya. Ya, kalau jamu sana Pak, daftarai. Iya. Daftarai. Daftarai nahwi wa daftarai sarfi. Itu kalau musanna daftarnya. Berarti daftara ini apa, bukan musanna, itu mufrad. Ya, daftaru. Daftari. Daftarun nahwi, daftaran nahwi, daftarin nahwi, itu mufrad ya, daftar bukan musanna. Iya. Ada lagi coba ya. Di situ ada situ. Aina daftaraka, daftaraka. Aina daftaraka ya Hishtaib, daftaraka. Sahih. Naam. Mana musannanya? Daftaro. Daftaro. Asalnya apa? Daftarani. Nah, asalnya daftarani. Aina nun? Kemana nunnya? Nia dibuang. Kenapa dibuang? Mudhaf ilaih ka. Idhafa kepada? Idhafa kepada ka. Kaf, domir, iya. Jadi daftaraka dua bukumu. Baik, di situ pakai alif ya. Bukan pakai iya, bukan daftaraika, ya. Tapi daftaraka. Asalnya apa? Daftarani. Daftarani. Kenapa tidak pakai iya di situ? Daftaraika pakai iya? Karena marfu. Marfu, betul, daftara itu marfu. Kenapa marfu di sini? Mubtada mu'akhar. Ahsan, mubtada mu'akhar. Subjek yang diakhirkan. Mana khabarnya? Khabarnya aina. Aina, sahih. Aina, iya. Sama seperti tadi, aina qalamaya. Ya. Jayid. Terus ada lagi? Yang musanna mudhaf? Atau jamak mudhaf? Daftaraika. Daftaraika. Daftaraika, nah. Bandingkan yang pertama tadi apa aina daftaraka, di sini ai apa daftaraika. Sama-sama musanna mudhaf kepada kaf. Cuma bedanya apa? Ini mafudun bih ya. Nah, di sini yang kedua pakai ya. Ya. Iya, tanda i'rabnya ya. Kenapa ya pakai ya di sini? Karena mafudun bih. Maf'ul bih dari kata daftar. Dari kata daftarun. Lala. Dia maf'ul dari kata apa nih? Maf'ul bagi kata apa? Dari kata mana fi'ilnya? Salam. Salamta. Salamta. Salamta. A itu istifham ya, pertanyaan. A. Asal. Bimana hal? Salamta. Asalamta. Apakah kamu atau engkau telah menyerahkan kepadaku daftaraika dua buku tulismu wahai Majid? Jadi daftari benda yang diserahkan. Berarti apa? Objek maf'ul bih. Maf'ul bih hukumnya apa? Mansub. Jadi beda hukum mubtada dengan hukum maf'ul bih, objek. Objek hukumnya mansub, itu harus diingat. Nah, tanda nasabnya di sini ya. Kenapa ya? Ya? Karena dia musan. Nah. Makanya enggak pakai alif dia. Kalau alif itu marfu. Daftaraika, betul. Baik. Ada lagi? Iqra'i. Coba baca. Wasil. Inni nasitu an atiya bima. Naam. Idhab ila mahjai fil fushati wa tibima. Naam, wa tibima. Ya fatiru man hadhihi ya kharitu. Adani daftaro ya. Wa adani daftaro hamidin. Tapi yakfi. Nah, aina musana au jama' mudhkar salim mudhaf. Dikata majid inni nasitu an atiya bihima, yujad musanna au jama' mudhkar salim mudhaf. Ini nasitu. Ada? Mujud atau gar mujud? Lama mujud. Gar mujud. Nah, taib al mudarris idhab ila al mahja'if hatta al-akhir. Yujad hadha musanna au jama' mudhkar salim. Yujad. La yujad. Ahsan. Taib al-akhir al-haris. Yujad. Madha? Musanna fa'adani. Musanna mudaf. Hadhani, betul itu musanna ya. Nah, atau nah, ya, musanna tapi bukan dia mudaf. Kita minta adalah musanna yang mudaf. Daftaraya, sahih. Al-asal? Daftarani. Ya mutakallim. Jadi, hadhani daftaraya. Jayid. Baik, soal. Limadha ata huna musanna bil-alif? Kenapa musanna yang pakai alif sini? Kenapa hadhani daftaraya? Daftaraya. Marfu. Jayid. Okay. Tanda rafaknya apa? Alif. Karena di musanna. Taib, kenapa di sini marfu di sini? Khabar. Sebagai khabar. Pelengkap ya, atau disebut juga apa? Iya, pelengkap. Khabar itu pelengkap atau info kita. Ya, predikat ya, atau disebut juga predikat. Taib, mana subjeknya? Mubtada'nya? Hadzani. Iya betul. Hadzani itu mubtada'nya, betul. Khabarnya daftaraya. Mubtada' dan khabar atau subjek dan predikat hukumnya sama-sama marfu dalam kaidah nahu. Sama-sama marfu, hukumnya sama. Baik. Ada lagi? Hadzani daftara hamidin. Daftara hamidin, betul. Nunnya dibuang. Asalnya apa? Daftarani. Nunnya dibuang kena idhafah kepada kata hamidin. Kenapa pakai alif di sini juga? Karena marfu. Marfu sebagai apa? Khabar mubtada. Mubtada'nya hadzan. Ahsan. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Muhammadillah. Di Solo. Barakallahu fik. Nah, ini yang harus dipahami betul apa? Iya. Kapan digunakan pakai alif, kapan digunakan pakai ya. Nah, ini paling tidak sebagian aja, sebagian apa penggunaan ya, ini harus dikuasai dulu. Ya. Ya, mungkin secara ringkas dijelaskan kembali satu kaidah. Ya. Musanna dengan alif dan ya. Iya, ya, musanna adalah kata yang menunjukkan dua, kata yang menunjukkan dua. Seperti baitun, satu rumah, sebuah rumah, kalau dua baitani. Qalamun qalamani, ya, maktab maktabani. Cuma di situ pakai alif. Ada yang pakai ya, terkadang pakai ya. Qalamaini, baitaini, maktabaini. Nah, cuma sama-sama musanna, kedua musanna, tidak ada bedanya. Beda adalah penggunaan. Kapan digunakan pakai alif, kapan digunakan pakai ya. Nah, itu juga harus diketahui. Ini digunakan ketika sudah masuk dalam kalimat. Tadi sebagian kaidah atau sebagian penggunaan sudah dijelaskan. Yang pakai alif ketika rafa. Kapan rafa digunakan? Ketika mubtada atau subjek dan khabar pelengkap. Nah, pelengkap. Atau juga sebagai fa'il, pelaku, juga hukumnya sama, marfu. Ya, umpamanya telah tiba dua orang siswa. Apa arti telah tiba? Bahasa Arabnya ja'a. Ja'a. Nah, dua orang siswa, apa bahasa dua orang siswa? Taliban. At-talibani. Ada at-talibaini. Ini sama-sama musanna, sama. Maknanya apa? Dua orang siswa. Talibani dua orang siswa, talibaini juga dua orang siswa. Cuma penggunaannya aja. Kapan digunakan pakai alif, kapan digunakan pakai ia. Digunakan pakai alif kalau dia apa tadi apa? Subjek. Nah, kita jadikan subjek itu mubtada. At-talibani apa? Hadirani. Nah. Hadirah. Kata hadiran juga musanna ini. Nah, pakai alif. Sama-sama alif. Ini pakai alif, ini pakai alif. Karena dia apa? Mubtada. Ini khabar. Sama hukumnya. Sama-sama marfu. Pakai alif. Hadirani. Nah, atau dia sebagai apa? Pelaku. Nah, kalau pelaku ini yang mana? Yang ini atau yang ini? Ja'a ini kata kerja. Fi'il. Telah tiba. Ya. Yang tiba siapa? Talib. Dua orang siswa. Berarti pelaku. Pelaku. Yang melakukan perbuatan. Nah, yang mana yang kita gunakan? Taliban. Pakai yang alif bukan pakai ia. Ja'a at-talibani. Nah, inilah harus kita ketahui kaidahnya. Nah. Terus kalau pakai ia kapan digunakan? Digunakan ketika sebagai apa tadi? Objek. Maf'ul bih. Umpamanya apa? Kita bikin kata kerja yang ada objeknya. Apa tadi? Ra'aitu. Saya melihat. Saya melihat dua orang siswa. Talibani atau talibaini? Pakai at-talibaini. Nah, ini dia. Nah, at-talibaini. Inilah yang pakai ya. Ini pakai alif. Nah, tapi kaedah kita di sini bukan bahas tentang pakai alif, pakai ya. Nah, itu hanya tambahan dari saya untuk mengingatkan kembali. Kaedah kita adalah menggabungkan dua musanna, kata musanna kepada apa? Digabungkan pada kata lain. Ya, telah tiba dua orang siswa apa? Kelas umpamanya kelas 2. Nah, dua orang siswa kelas 2. Taliba. Nah, pakai alif, nonnya dibuang. Kelas apa bahasa Arab kelas? Saf. Nah, as-saf, talib as-saffi. Kelas apa? Kelas 2. Apa kelas 2 apa? As-sani. Ini sebagai na'at. Nah, talib as-saffi as-sani. Dua orang siswa kelas 2. Nah, ras, ini kelas as-sani kelas 2. Nah, ini nonnya ini. Nonnya dibuang. Alif tentu mudhaf tidak boleh kalif lam. Yang sudah kita jelaskan. Mudhaf tidak boleh apa? Ini mudhaf, kata pertama tidak boleh makalif lam. Kalau dia ada tanwin, tanwinnya dibuang. Nah, kalau dia musanna, nunnya dibuang. Itu syaratnya. Nah, tidak boleh makalif lam. Kalau ada alif lam dibuang, ini untuk kata pertama. Kata pertama yang mudhaf, bukan kata kedua. Ini kata kedua, mudhaf ilaih. Ini syarat kata pertama yang digabungkan. Atau mudhaf, tidak boleh makalif lam. Tidak boleh kita kata apa? At-taliba as-saffi. Khata. At-taliba. Nah, as-saffi. Nunnya betul, dari buang. Benar itu. Sudah benar. Salahnya di mana? Ini salahnya di sini. Nah, kenapa? Ada alif lamnya. Tidak boleh pakai alif lam. Ini dia. Nah. Kita buang alif lam. Bisakah talibani as-saffi? Juga salah. Salah di mana? Nunnya. Karena nunnya masih ada. Harus dibuang. Nah, jadilah begini. Yang benar apa? Taliba as-saffi. Nah, kapan digunakan ini? Pakai alif. Kalau dia apa? Mubtada subjek. Taliba as-saffi. Taliba as-saffi fil masjid. Nah, khabarnya fil masjid. Dua orang siswa. Dua orang apa? Pelajar kelas 2 di dalam masjid. Nah. Atau dia apa? Sebagai pelaku. Nah, ini tadi. Kita tambah fa' kata kerja. Ghaba. Arti ghaba? Absen. Tidak hadir. Ghaba talib as-saffi tsani. Amsi, kapan? Kemarin. Ini keterangan waktu. Kita tambah keterangan waktu. Nah, amsi kemarin. Telah absen. Jadi tidak hadir, absen, ghabah. Absen dua orang siswa siswa kelas 2 amsi kemarin. Nah, pakai alif. Nah. Baik. Pakai iya? Iya, tergantung penggunaannya. Apa di antara penggunaan pakai ya? Objek. Nah. Apa contohnya? Objek, dijadikan objek, bikin kata kerja lagi. Kata kerja. Nah. Syahadtu. Mana syahadtu? Saya menyaksikan atau melihat. Iya. Mana ra'aitu? Syahadtu. Ta talibai. Ini pakai iya. Bukan pakai alif. Talibai safi. As-sani. Ya. Saya melihat dua orang siswa kelas 2. Aina masalan fil? Fil masjid. Au fi syari. Au fi suq. Ya. Fi suq masalan. Ya. Di apa? Di pasar. Enggak ya. Masuk kelas dia. Nah, ini. Fisuk pasar. Nah, ini dia. Syahidnya apa? Ianya nunnya dibuang. Ya. Penggunaannya beda. Ada pakai alif pakai ya. Baik. Demikian beberapa kaidah dari apa yang dijelaskan Ustaz bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV terkait dengan penggunaan nun atau ya, alif atau ya, mohon maaf, dalam musanna. Dan demikian juga kaidah juga ini berlaku dalam jamak. Kita berikan kesempatan kembali, silakan bagi Anda yang ingin mempraktikkan, Anda bisa mencari kosa kata yang terdapat dalam hiwar atau pelajaran ke-9 di 0218236543. Masih di latihan yang ketiga, pelajaran ke-9 yang kita kembali ke hiwar untuk mencari kosa kata tersebut, ya, musanna atau yang jamak dan nunnya mahdzuf atau terbuang karena idhofah. Silakan. 021-823-3661. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa di mana? Dengan Ummu Ais di Villa 3. Baik, Ummu Ais, silakan. Baik, nam tafaddali. Iya. Mudaris ya Ustaz ya. Iqra'i, coba baca dulu. Nah. Al-Mudaris, nam sahih. Ta'ala ya Hisham. Khudh daftarika danika daftara zamilika ya mas'udu aina akhawaka la yahudurani mundu yawmaini au salatatin kilahuma mariudun maza bihima inna kilayhima mutabun bi ishalin syedidin شفاهما الله الجو حار يا أستاذي. طيب يكفي. Coba keluarkan musanna atau jamak mudzakkar salim yang mudhaf. Daftaraika. Daftaraika. Jayid. Daftaraika al-asal. Daftaraini. طيب jamak atau musanna? Musanna. Taib. Di sini pakai iya, bukan pakai alif, bukan daftaraka tadi. Di sini pakai daftaraika. Kenapa pakai iya? Maf'ulun bi. Maf'ul bi dari kata apa? Daftaraini. Enggak, maf'ul dari kata mana ini? Khudh. Khudh, ya. Jadi khudh itu fi'il amr. Amr, ya. Apa arti khudh? Ambillah. Ambillah. Berarti sesuatu yang diambil adalah objek. Makanya daftaraika itu objek. Ambillah dua buku tulismu. Nah, karena dia objek, maka pakai ya bagi musanna. Baik. Ada lagi? Daftara zamilika. Nah, demikian juga kata daftara zamilika. Daftara mudhaf kepada apa? Idhafah kepada kata Zamili. Iya, makanya li zamili. Karena dia mudhaf ilaih mesti majrur. Ini juga musanna. Baik. Kenapa pakai alif di sini? Kenapa enggak daftarai zamilika? khabar. Nah, khabar. Mana mubtada'nya? Zanika. Zanika. Baik. Ada lagi? Akhawaka. Akhawaka, ahsan. Baik, al-asal? Akhawani. Akhawani, sahih. Akhawani, jadi dibuang nun kena idhafah kepada kaf. Kaf. Jadi apa? Akhawaka. Soal, kenapa pakai alif? Kenapa enggak pakai ya akhawaika? Kan maknanya sama. Dua orang saudara laki-lakimu. Akhawaka, dua orang saudara laki-lakimu. Akhawaika juga dua orang saudara laki-lakimu. Mubtada muakhar. Ahsan, mubtada muakhar atau subjek yang diakhirkan. Hukum subjek mubtada apa? Marfu. Tanda rafaknya apa di sini apa? Alif. Alif. Iya. Kalau isim mufrad tanda rafaknya apa? Dhammah. Akhun kan gitu. Itu mufrad. Jadi akhawaka. Mana khabarnya? Aina. Aina isim istifham. Iya. Baik, ada lagi? Sudah enggak ada. Enggak ada lagi. Baik, kilahuma marid. Kilahuma? Bukan musanna itu? Mulhaq. Iya, dikata mulhaq bil musanna. Iya. Apa arti mulhaq bil musanna? Disamakan dengan musanna. Salah satu ciri mulhaq adalah tidak laisa lahu mufrad. Tidak ada apa? Tidak ada mufradnya. Jadi kila ini bukan mufradnya kullu, enggak. Nah, beda kullu dengan kila. Nah, kalau kullu musanna kullani. Kan gitu. Nah, ini apa? Kila ini laisa lahu mufrad, tidak ada mufradnya. Maka dikatakan mulhaq. Kenapa mulhaq? Karena i'rabnya sama seperti i'rab musanna, kilahuma kilaihima. Pakai alif dan pakai iya. Nah, kilahuma kilaihima, maka dikatakan mulhaq. Nah, juga dibuang apa? Nunnya. Asal kilani, kilaini, dibuang nunnya. Kenapa dibuang? Halo? Idhafah kepada dhamir. Ya, memang kata kilaini harus diidhafahkan. Harus diidhafahkan. Ya, tidak bisa dia apa? Berdiri sendiri tanpa idhafah. Harus. Ya. Aslinya kilani gitu ya Ustaz? Iya, pemusanna kan kilani. Ya, cuma dia kata kila ini mesti digabungkan. Ya, tidak bisa dia kata kilani. Nah, maka dia katakan mulhaq bil musanna. Baik, demikian pak kila ini. Kenapa disini pakai alif kilahuma maridun? Kenapa enggak kilaihuma? Atau kilaihima? Karena dia mubtada, ya kan? Mubtada hukumnya marfu. Tanda rafa di sini apa? Alif. Karena ini mulhaq bil musanna. Nah, kalau kita lihat yang kata Mas'ud, inna kilaihima musabun bi ishalin syadidin. Nah, di sini pakai iya, kilaihima. Kenapa enggak pakai kilahuma? Isim inna. Nah, karena isim inna hukumnya apa? Mansub. Ya, isim inna hukumnya mansub, sama seperti objek maf'ul bi hukumnya mansub. Demikian isim inna. Contoh lain, innallaha alimun. Innallaha bukan innallahu, innallaha. Kenapa ha? Karena isim inna hukumnya mansub. Innallaha alimun. Alimun dhamma. Kenapa dia khabar inna? Khabar inna itu marfu. Inna Allah alimun bidhatis sudur. Ya. Kebalik kepada kana. Kalau kana apa? Isimnya marfu. Wa kana Allahu. Wa kana Allahu ghafuran. Ya, khabarnya mansub. Ghafuran. Kalau isimnya Allahu marfu. Wa kana Allahu ghafuran. Kalau inna? Inna Allah ghafurun. Kebalikan. Inna Allah ghafurun. Nah, di sini kena isim inna mansub, maka pakai iya. Inna kilaihima. Kalau masuk kana? Halo? Kana Kana kilahuma. Naam, kalau kana, kana kilahuma. Pakai alif, karena isim kana marfu. Nah, baik, ahsan, barakallahu fik. Wafikum barakallahu. Mau bertanya Ustaz. Iya. Fadal ya. Yang kilahuma mariudun, itu mariudunnya kok enggak musanna ya? Oh iya, insyaallah akan dijelaskan. Iya. Iya, nanti ada kait. Iya. Baik, silakan. Kata ya bunayya. Kemarin bunayya dikatakan susunan idhofah gitu. Idhofah. Jadi kalau dia kalau isim taswirnya ibu nun itu gimana kalau enggak ada tambahan yang isim takalim apa? Gitu? Isim taswir. Contohnya tasghir. Tasghir atau tasghir? Iya, tasghir. Iya. Naam. Ibnun. Abdun, Ubaidun gitu. Tasghir. Ibnun. Kalau ibnun menjadi? Naam, ibnun ibni anakku. Tasghir ya. Kalau apa? Tasghir itu bunai. Bunayun ya. Bunayun tanpa tasdid. Pakai tasdid. Bunayun, Rujailun. Rujail. Kan ada rajulun rujail. Nah. Ya itu apa? Karena di isim tasghir timbangan fu'ail. Rujail ada ianya, yaitu ya zaidah. Rajulun rujail. Kitab Kutaib. Ibnun. Ibnun juga apa? Bunai. Bunai. Nah. Cuma alifnya dibuang. Kalau bunayya, kalau ya bunayya itu Ustaz. Nah, itu ya saya. Nah, ya bunayya itu isim tasghir. Ada ya, ada berapa ya di situ? Ada tiga. Paham ini? Ada tiga tapi. Iya, cuma ya, salah satu mesti dibuang ya-nya. Oh. Iya. Yeah. Kenapa dibuang? Litawali amsal. Karena ada tiga ya berturut-turut dibuang. Itu kaidah dalam bahasa Arab. Jadi kalau ada huruf yang sama berturut-turut itu ada satu yang dibuang. Dan ya. Istilahnya satu lagi, fadal. Satu lagi, Oma. Tentang penulisan mushaf di Al-Qur'an itu contohnya seperti kalau ni'mata rabbika. Kalau dalam bahasa Arab ini kan kalau ni'matun pakai tak bulat gitu. Ta marbutah ya. Kalau Al-Qur'an itu pakai ta biasa ya. Iya, pakai ta biasa. Ta maftuhah. Ya, iya, itu ta maftuha, itu bukan ta jamak. Itu asalnya ta maftuha. Itu rasam namanya, rasam Utsmani. Rasam itu penulisan. Jadi dari dulunya seperti itu gitu Ustaz ya. Iya, jadi apa? Kalau ada rasam imla'i itu pakai ta marbuta. Kalau rasam Utsmani itu pakai ta biasa. Itu sama saja, cuma rasam saja. Penulisan huruf. Namanya rasam Utsmani. Oh. Iya. Maknanya sama. Tidak merubah arti. Maknanya. Tidak merubah arti. Iya. Hanya rahmatun. Iya. Seperti rahmatullah kan? Naam. Wa barakatuh namanya kan? Iya. Baik. Kan gini maksud tashahidinatil fasya. Rahmatun. Ini rasam imla'i. Iya kan? Ini rasam imla'i. Ini apa? Digunakan untuk apa? Rasam kata rasam imla'i digunakan untuk bahasa biasa sehari-hari. Iya, rahmah. Afwan Ustaz. Mu'awis tashahidinatil fas. Pakai radio. Iya, tayyib. Iya. Dibayangkan di gambar tayyib. Iya, sawana. Rahmatun. Iya. Kalau dalam mushaf Utsmani itu apa? Pakai rahmatullahi. Iya. Iya. Ini rahmatullahi. Tak maftuha. Ini tanya rahmatullahi. Tak ini tak biasa. Ini tak marbutah. Ini sama-sama. Itu kan sama. Mu'annas juga nih. Cuma penulisannya dia pakai tak marbutah. Ini pakai tak biasa. Ada perubahan makna. Tidak ada perubahan makna. Ini hanya sekedar rasam. Namanya rasam Utsmani. Iya. Penulisan. Masya Allah. Iya. Kalau dia jamak mesti apa? Kalau jamak rahmat. Pakai alif dia panjang. Tidak mungkin ini jama mu'annas. Ya, kenapa enggak buka jama mu'annas? Karena tidak ada alif. Ya. Taib, Ustaz. Mafhum ya, Umma. Oh, iya. Jazakumullah. Wa iyaknam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya, Mu'ayis. Salah tiga. Ada soal yang belum jawab, Ustaz? Hah? Sudah sempurna ya. Soal ini dijawab? Baik, nah. Baik. Kita berikan kesempatan berikutnya, masih di line telepon 021-823-3661 di belakang Muaiz. Masih terkait dengan latihan yang ketiga tentunya, kosakata yang dalam bentuk musana atau jama' dan nunnya terbuang karena mahzufah karena idhofah. Silakan. Kita angkat telepon selanjutnya. Halo. Baik, silakan di 021-823-3661 dan kami ingatkan. Ya khair, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Hanif. Ummu Hanif, ahlan. Ya. Baik. Tafadhali ya Ummu Hanif. Bagi al-mudaris Ustaz ya. Baik, naam. Al-mudaris, iftah tainikan nafidhataini ya majidu. Iqra'id darsa ya Hisyamu. An Aisyah radhiyallahu anha, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, raka'atul fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. Rawahu Muslim wa Tirmidzi. إن نون المثنى تحذف عند الإضافة فركعة أصله ركعتان وكذلك تحذف نون جمع المذكر السالم تقول مسلم مسلم الياباني قال تعالى في سورة البقرة الرقم ثلاث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون نعم. فقاله تعالى لبنيه أي لأبنائه الإبن له جمعان بنون وأبناء أفهمتم؟ نعم فهمنا جيدا. طيب يكفيك؟ نعم. طيب نعم. أين مثنى أو جمع مضاف؟ ركعتان الفجر جيد نعم جيد أين مثنى أين مضاف؟ ركعتان نعم ركعتان جيد نعم هذا مضاف dibuang nunnya. Asalnya apa? Rok'atani. Rok'atani. Kenapa di sini pakai alif? Mubtada, Ustaz. Mubtada. Mar? Marfu. Marfu. Alam turafihi alif. Alif. Iya. Wahua mudaf. Sahih. Nah. Taib ada lagi? Muslimu al-Yabani. Nah, Muslimu al-Yabani. Nah, ini asalnya apa? Muslimuna al-Yabani. Digabung kepada kata al-Yabani. Nah. Apa arti Muslimu al-Yabani? Orang-orang Muslim Jepang. Orang-orang Muslim Jepang, iya. Nah. Kenapa ada pakai waw di sini? Mau betada. Nah. Baik, Muslimu al-Yabani, betul. Terus ada lagi libani mata menyokong mirak ilah ilah baik ibarat. Apa anti jawab Muslimu al-Yabani bukan mubtada ya? Ya. Apa itu? Halo. Naam, Ustaz. Ya, itu bukan mubtada. Itu adalah sebagai objek daripada kata taqul. Nah, qala yaqul sesuatu yang dikatakan adalah objek. Cuma ini dia pakai waw karena lil hikayah nama. Artinya menceritakan suatu kata. Ya, ceritakan suatu kata ya. Tidak, jadi tidak seperti tidak berubah, tidak, ya. Tidak mansub Ustaz ya. Iya, tidak mansub. Ya, namanya nanti lil hikayah namanya. Iya. Baik. Ada lagi? Dalam kalimat ini apa? Musanna atau jama' muzakkar salim mudhaf La yujad, Ustaz. Betul. Coba perhatikan baik-baik. Ayat Quran ada enggak? Am kuntum syai'an yahala idza hadara yaqul bil mati qala liban libanihi bani bukan Ustaz ya? Libanihi? Naam, bani. Naam. Betul. Itu bani. Namanya mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Nah, jadi kata ibnun itu ada dua jama'. Abna'un. Yang pertama jama' taksir, jama' yang tidak beraturan. Ibnun abna. Kan enggak beraturan kan? Naam. Enggak beraturnya mana? Hah? Abna'un. Ada kata sisipan, tambahan, imbuhan, akhiran. Alif dan hamzah kan? Naam. Abna. Yang kedua harakatnya beda. Ibnun ini apa? A. Abna. A-nya fathah. Di sini apa? Awalnya apa? Mufradnya i. Naam. Nah, itu jamak taksir. Nah, kemudian apa? Banun. Banun. Nah. Banun wa banin. Ini jamak apa? Bukan jamak mudzakkar tapi mulhaq. Mulhaq. Bi jam'il mudzakkar salim. Tapi kalau abnaun tetap mudzakkar salim, Ustaz. Apa? Kalau abnaun tetap mudzakkar salim. Jamak taksir. Awas, itu jamak taksir, bukan jamak mudzakkar salim. Naam. Jadi ibnun Masyaallah. Jadi ibnun jamaknya adalah abnaun. Au banun. Abnaun. Ya kan? Naam. Abnaun. Abna. Nah, kenapa taksir? Tahu apa itu taksir? Berantakan. Iya. Anta beranta ya. Pecah asmana ya, pecah. Asmana taksir itu pecah. Artinya apa? Tidak beraturan. Nah, di mana enggak beraturannya? Yang pertama ibn ini hamzanya hamzah, hamzah wasal. Di sini hamzah qata. Hamzah qata hamzanya ditulis. Hamzah wasal hamzah enggak ditulis. Naam. Iya. Ketika dia disambung pakai huruf di awalnya, hamzah enggak dibaca. Wa benun. Kali ini apa? Tetap dibaca wa abna. Naam. Itu yang kedua, ada huruf tambahan. Apa imbuhan alif dan hamzah. Hamzah. Nah, ini jamak taksir. Jamak yang tidak beraturan. Tambahan huruf kadang-kadang apa sisipan dan kadang imbuhan awal dan akhiran. Kemudian ada jamak lagi apa? Banun. Banuna wa bani. Banina. Pakai waw pakai iya. Kalau biasanya pakai waw pakai iya, jamak apa itu? Banun ketika masuk. Jamak mudzakkar salim kan? Nah, tapi ini bukan jamak mudzakkar salim, maka apa? Dikata mulhaq. Kenapa dikata mulhaq? Nah. Kenapa dikata mulhaq? Disamakan. Kalau salim disamakan, tapi dia bukan jamak mudzakkar salim 100%. Tidak murni. Nah, kenapa tidak murni? Kalau murni itu harakat harus sama. Huruf harus sama. Di sini ada alif, sini tidak ada alif. Iya kan? Nah. Yang kedua, apa? Ba di sini sukun, di sini banyak bukan sukun, fathah. Bukan juga dhamma. Banun. Nah. Banuna wa banina. Nah, sementara tanda i'rabnya sama persis dengan jamak mudzakkar salim pakai waw pakai nun. Pakai ya pakai non, maka dia digolongkan sebagaimana dikatakan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Syarah Al-Jarumiyah, beliau mengatakan ini termasuk apa? Digolongkan kepada mulhaq bi jam'il mudzakkar salim, disamakan dia di jamak mudzakkar salim walaupun dia bukan jamak mudzakkar salim tapi disamakan, digolongkan karena tandanya sama. Jadi ketika banuna wa banina, ketika i'rab kita sebutkan dengan mulhaq jam' mudzakkar salim. Nah, mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Ya. Jadi banuna apa? Banyak isim marfu', sebagian banyak sebagai fa'il atau sebagai mubtada, fa'il atau khabar. Nah, haula'i banun. Apa? Banuna apa? Khabar marfu' ala tarfi' al waw. Niyabatan idhamma li annahu mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Ya. Itu kalau cara mengurai itu ra'aitu banin, Ustaz. Ra'aitu banina, ya. Ah, na'am, Ustaz. Na'am. Ra'aitu banina. Ya. Nah, di sini apa tadi ini? Libanihi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mana nunnya? Nun ini kan banina. Nah. Kenapa dibuang nunnya? Karena idhafah kepada apa? Dhamir. Dhamir apa? Dhamir huwa. Kalau untuk mudhaf dhamir hu, ya kan? Naam. Ya, dhamir hu begini atau hu-nya begini atau hi. Nah, jadi apa jadi? Banihi. Ini dia. Ini mudhaf ilainya. Digabung pada ha, jadi buang nunnya. Banihi. Li banihi. Nah. Kenapa pakai ya di situ? Kenapa enggak pakai alif? Enggak pakai waw? Karena majrur. Libanu. Majrur. Majrur. Dari mana tahu jar? Li di hari dahulu. Ada lam huruf jar. Li. Iya. Lam ini baru huruf jar. Iya. Huruf jar ini, iya. Menjarkan isim setelahnya. Sama seperti ba. Bismi. Enggak, bukan bisma atau bukan bismu, tapi bismi. Mi, kenapa mi? Ada ba huruf jar. Demikian juga lam, termasuk golongan seperti ba huruf jar. Li, makanya dia pakai ya. Libanihi, bukan pakai waw. Kalau pakai waw ketika jab, apa? Rafa. Kalau ya ketika nasab dan majlur. Ketika jar. Libanihi. Taib, ada lagi situ? Selain itu? Insya Allah tidak ada ya? Tidak ada. Nah, iya. Ahsante, barakallahu fiik. Tanya Ustaz. Iya. Isim mausul ketika menjadi mubtada, contoh alladhi akala al-khubza Zaidun. Nah, alladhi akala al-khubza Zaidun. Terus? Nah, yang ana tanya ketika i'rab berarti kan alladhi itu menjadi mubtada. Nah, yang menjadi khabarnya itu jumlah fi'liyah akala al-khubza atau yang bukan. Zaidun? Bukan. Zaidun khabarnya. Oh, jadi i'rabnya alladzi isim mausul mabniyun ala sukun fi mahali rafin mubtada. Mubtada, iya. Akala fi'lun madi mabniyun ala al-fathi. Wa fa'iluhu damir mustatir taqdiruhu huwa. Huwa kembali pada alladzi. Itulah pakai a'id namanya. Setiap isim dhamir isim mausul mesti ada a'id. A'id itu dhamir yang kembali kepada isim mausul. Kalau tidak, maka isim mausul terpisah. Nah, terus ada lagi satu syarat lagi, mesti ada silatul mausul. Oh, berarti yang nah. Silatul mausul itu yang akal itu. Silah. Oh iya, makanya pokoknya kalau sudah isim mausul mesti ada silah dan a'id. Oh. Nah, silahnya apa? Bukan dhamir, silahnya adalah jumlah fi'liyah. Kalau tidak jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah atau syibul jumlah, itu silahnya. Jadi cara i'rabnya gimana Ustaz itu? Cara i'rabnya tadi apa? Akhadha alladhi akala ta'ami Zaidun. Jadi akala fi'lun madin mabniyun alal fathi. Mabniyun alal fathi. Ya kan? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Kemudian ta'ami. Apa sebagai ta'ami? Maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbih fathatun muqaddaratun alal ala ma qabla ya'il mutakallim. Ya kan? Naam. Mana'a min zuhuriha istighal mahalli harakati munasibah liya'il mutakallim wahuwa mudaf al-ya'u ya'ul mutakallim dhamirun mabni ala sukun fi mahalli jarrin mudafun ilaih. Kemudian apa? Wal jumlatu minal fi'li wa fa'ilihi wa maf'ulihi la mahalla lahum li'irab silatul musul. Oh iya. La mahalla i'rab, karena dia tidak punya kedudukan dalam i'rab, tidak punya jabatan kata, dia hanya sebagai silatul mausul. Oh ya. Gitu Ustaz. Kalau kudu kita apa? Fa'il, objek, maf'ul bih. Diulang Ustaz sebentar, ana catat sebentar. Iya. Tayy masyaallah. Ya. Saya hanya ngulang dia. Itu sih enggak apa-apa, dia dengar itu. Tayy. Baik, saya ulang kembali. Iya, silakan. Mungkin ada baiknya saya tulis mungkin para dengar ya. Ahsan, Ustaz. Baik, silakan Umar Hanif mungkin bisa dicatat. Memang i'rab ini sebetulnya mengasikkan i'rab itu, karena menguraikan jabatan kata. Nah. Itu adalah bahasa kita juga ada uraian jabatan kata. Cuma urai jabatan kita bahasa kita sesingkat. Subjek, predikat, ya, subjek, predikat, keterangan waktu, keterangan tempat. Itulah urai jabatan kata. Nah, cuma bahasa itu lebih panjang. Kenapa panjang? Karena ada harakat. Bahasa kita enggak punya harakat. Bagi Muhanif silakan disimak. Alladhi. Dan juga pendengar yang lainnya silakan bagi yang mencatat untuk imam. Alladhi akala. Naam. Di orang yang telah memakan. Naam. Apa? Ta'ami makananku. Siapa? Ahmadu, si Ahmad. Nah. Mana mubtada'nya? Ini mubtada'. Sabit. Mana khabarnya? Ini khabar. Jadi alladhi ismul mausul. Ismul mausul, isim mausul. Mabniyun, karena isim mausul itu mabni. Ismun mausulun mabniyun ala sukun. Arti mabni permanen. Alladhi tetap ada alladhi. Dimanapun letak tetap alladhi. Ra'aitul ladhi. Kitabul ladhi. Baik, alladhi ismul mausulun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada, karena dia menempati tempat mubtada sebagai subjek. Fi mahalli raf'in mubtada. Baik, thumma akala fi'lun madin, fi'l madhi, ini kalau masa lampau, mabniyun ala al-fathi. Akala. Baik, sekarang kalau setiap fi'l mesti ada pelaku. Mana yang makan siapa? Nah, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Ada fa'il bentuk kata dhamir. Iya, kembali pada alladhi. Dia. Dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Huwa kembali pada dia, ada fa'il dhamirnya apa? Dhamir huwa. Yang ada pada kata kerja akala. Kembali kepada alladhi. Jadi wafailuhu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Baik, ya rahmatullah. Ta'ami maf'ulun bih, objek. Karena ini yang dimakan. Ta'ami maf'ulun bih mansubun. Kita kata mansub, karena maf'ul bih mansub. Wa alamatun nasbihi. Tanasabnya apa? Fathatun. Mana fathahnya? Muqaddaratun. Ditakdirkan muqaddartu ala ma qabla ya'il mutakallim. Asalnya maqad ta'amai, itu asalnya ta'ama. Asal ta'ama karena dibersambung dengan ya mudhafar bali ya mutakallim, maka dikasrahkan. Karena ya bersukun sunnya kasrah. Asalnya ta'ama, jadi ta'ama itu asalnya. Enggak bisa ta'amai, jadi ta'ami. Jadi apa? Ta'ama maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim. Di mana fathahnya? Ditakdirkan di atas huruf sebelum ya mutakallim. Mana itu? Huruf mim. Nah, di atas itu asalnya ada ma, tapi di tidak disebutkan ma-nya karena disebabkan oleh ya. Jadi ta'ami, ta'ami maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim. Mana'a min zuhuriha. Terhalang untuk menampakkannya, menakut fathah ya. Saya ulang kembali. Ta'ama, ta'ami maf'ulun bih mansub wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim. Mana'a min zuhuriha al-ishtighal. Disebutkan oleh ya. Nah, disebutkan aliyah al-istighalu mahallil harakatil munasibah wahiyya ya'il mutakallim. Nah, harakatil munasibah liya'il mutakallim wal ya'u ya'ul mutakallim dhamirun dhamirun mabni ala sukun fi mahalli jarin mudafun ilayhi. Ya, mana mudafnya? Ta'amin mudaf. Nah, itu apa? Kenapa apa? Wa jumlatul fi'li wa fa'ilihi wa maf'ulihi la mahalla laha min i'rab silatul mausul. La mahalla laha min i'rab silatul mausul. Wal jumlatu min al-fi'li wa fa'ilihi wa maf'ulihi la mahalla laha min al-i'rab silatul mausul. Ahmadu khabarul mubtada. Ini khabar. Ini apa? Mubtada. Ya, khabarul Afwan, khabarul mubtada. Ahmadu khabarul mubtada marfu'un wa lam tarfi dhammatun zahiratun fi akhirih. Baik, wallahu alam, mungkin naktafi sudah sana. Insyaallah sanwasil fi dars al-qadim insyaallah, liqa' al-qadim insyaallah. Baik, demikian Mu Hanif, contoh dari pertanyaan yang tadi sampaikan ya Rob. Dan agak panjang penjelasannya, insyaAllah, dan mungkin bisa disimak dan dicatat. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV, pembahasan dari jilid yang ketiga, dari latihan yang ketiga juga di pelajaran ke-9 ini. Dan mungkin kami mohon maaf tidak bisa mengajukan pertanyaan yang disampaikan sebagai khitam. Silakan. Nashkurukum ala husni istima'ikum wa ishtirakikum fi hadzal dars. Terima kasih atas kesertaan antum dalam pelajaran yang insyaallah pelajaran yang sangat penting bagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi antum sekalian untuk mempelajari ilmu yang semacam ini dan ilmu Islam lainnya, sehingga kita bisa mengamalkan ajaran Islam yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wasalam, yang arti kata sesuai dengan as-sunnah. Baik, kita tutup kajian kita ini dengan doa kafaratul mustaqim. Subhanakallahumma wa hamdika shalla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.